الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. Kita melanjutkan kembali pembahasan kita di siang hari tadi. Kita sering mendengar dari sebagian duat, dari sebagian dai, atau bahkan sebagian ikhwah, bahwa dia sengaja bergabung dengan yayasan-yayasan hizbiyah atau lembaga-lembaga pendidikan hizbiyin. Atau kegiatan-kegiatan mereka lainnya dengan alasan atau hujjah dalam rangka membenahi yayasan hizbiyah atau lembaga hizbiyah tersebut atau lembaga pendidikan ahlul bid'ah dengan alasan untuk membenahi mereka dari dalam, sehingga dia bergabung dalam satu naungan lembaga, satu naungan organisasi, yayasan, dan yang semisalnya yang mengharuskan dia untuk berkumpul, berkawan dengan mereka dengan alasan tersebut, ingin membenahi mereka dari dalam tubuh mereka, membenahi program-programnya atau kurikulumnya yang memiliki Al-Quran dan Sunnah, membenahi afkar atau pemikiran-pemikiran mereka yang menyimpang dari al-manhaj as-salaf. Nampak sekali memang alasan ini adalah alasan seorang yang peduli terhadap akidah yang lurus, sehingga dia menyiapkan dan merelakan dirinya untuk bergaul, bergabung, berkawan dengan ahli bid'ah, dengan lembaga pendidikan mereka, dan seterusnya. Kita sering mendengar yang seperti ini. Bagaimana bimbingan ulama tentang permasalahan seperti ini? Maka untuk menjawab hal tersebut, kita akan mendengarkan jawaban yang pertama Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau ditanya dengan sebuah pertanyaan, hal tuhalat al-jama'at antubjar, apakah boleh berbaur dengan kelompok-kelompok yang menyimpang ini, atau mereka itu harus dihajar, diboikot, dijauhi, dihindarkan, ditahzir? Maka Syekh akan menjawab dengan rincian yang beberapa pihak salah kaprah di dalam memahami nasihat Syekh ini. Namun jika dia membaca dengan tenang, tidak terburu-buru, maka tidak akan terjadi kesalahpahaman tersebut. Nah, beliau menjawab, al-mukhalafah idza kana al-qasd minha da'watahum mimman 'indahum 'ilm wa basirah ila at-tamassuk bis-sunnah wa tarki al-khata' fa hadha tayyib wa huwa min ad-da'wati ila Allah. Kata beliau, kita akan baca perlahan pernyataan ini. Berbaur dengan mereka, bercampur dengan mereka, jika maksud atau tujuannya adalah untuk mendakwahi mereka, berpegang agar berpegang teguh kepada sunnah, dan hal ini dilakukan, kata Syekh, oleh orang yang memiliki ilmu dan pengetahuan. Nah, mengajak mereka untuk meninggalkan kesalahan-kesalahannya, kebidaan-kebidaannya, atau penyimpangan-penyimpangannya, maka ini suatu hal yang baik. Nah, nanti akan digambarkan oleh Syekh seperti apa yang dimaksud bergaul atau berbaur dengan mereka. Nanti akan ada di akhir. Perbuatan seperti ini termasuk bagian daripada dakwah. Amma idza kana al-ikhtilaf ma'ahum min ajli al-mu'anasa ma'ahum wal-musahaba lahum biduni dakwah wa biduni bayan fa hadza la yajuz. Sementara apabila berbaurnya dengan mereka itu adalah dalam rangka untuk ya sekedar berteman, sekedar berkawan dengan mereka, tanpa ada kesungguhan untuk mengajak mereka kepada al-haq, meninggalkan kebidaahannya, tanpa ada upaya menjelaskan kepada mereka, maka yang seperti ini tidak boleh. فلا يجوز للإنسان أن يخالط المخالفين إلا على وجه فيه فائدة شرعية من دعوتهم إلى الإسلام الصحيح وتوضيح الحق لهم لعلهم يرجعون. Kata beliau, tidak dibenarkan bagi seorang untuk berbaur dengan ahlul bid'ah atau izbiyun dalam bentuk berbauran yang tidak mengandung faedah syariah, tidak mengandung upaya mendakwahi mereka untuk berpegang teguh dengan Islam yang benar, serta upaya menjelaskan al-haq kepada mereka supaya mereka mau bertobat. Kemudian beliau memberi permisalan agar tidak ditafsirkan ke sana kemari. Kata beliau, kama zahaba Ibnu Mas'ud ila al-mubtadi'a alladzina في المسجد ووقف عليهم وأنكر عليهم بدعتهم. Seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud, langsung memberi contoh beliau bahwa penjelasan beliau yang telah lalu diterapkan dan ditafsirkan, dipahami dengan ini, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud ketika pergi menemui beberapa ahlul bid'ah yang berzikir-zikir dengan zikir bid'ah di masjid. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berbicara di hadapan mereka dan mengingkari perbuatan-perbuatan mereka. Ini maksud Syekh. Bukan tiap hari berkumpul dengan mereka, tiap hari bermajlis dengan mereka, bincang-bincang dengan mereka, rapat-rapat dan musyawarah dengan mereka. Tidak demikian. Tapi kata beliau, seperti yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika mendengar sekelompok orang di masjid berbuat bid'ah, berzikir dengan zikir-zikir bid'ah, maka Ibnu Mas'ud segera mendatangi mereka, menemui mereka. Tentu terjadi pertawuran di sana. Dalam bentuk mengingkari perbuatan mereka dan melarang mereka untuk berbuat seperti itu, dan sekaligus mengajak mereka untuk kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari peristiwa Ibnu Mas'ud ini. Namun beliau melanjutkan, wa Ibnu Abbas ذهب إلى الخوارج وناظرهم ودعب شباعهم ورجع منهم من رجع. Begitu juga Ibn Abbas datang memenuhi kaum khawarij, tentunya di sini atas perintah Ali bin Abi Thalib, atas izin dari Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dari Waliul Amr, datang memenuhi kaum khawarij dan berdiskusi dengan mereka untuk membantah syubhat-syubhat mereka. Sehingga akhirnya sebagian mereka bertaubat. فَالْمُخَالَفَ لَهُمْ إِذَا كَانَتْ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَهِيَ مَطْلُوبَةٌ. Maka berbaur dengan ahlul batil itu tadi, kalau dalam bentuk seperti ini, seperti apa? Dua contoh yang disebutkan tadi. Nah, peristiwa yang terjadi pada Abdullah bin Mas'ud dan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Maka yang seperti ini sangat baik. Yang seperti ini bagus untuk diwujudkan. Wa in asarru ala batilihim. Perhatikan, kalau mereka tetap bersikeras, bersikukuh di atas bid'ah dan kebatilan mereka, kehujiannya mereka setelah disampaikan al-haq, setelah disampaikan nasihat, teguran, pengingkaran, maka kata beliau, wajaba i'tizaluhum wa munabazatuhum wa jihaduhum fillah. Maka wajib untuk menjauhi mereka, meninggalkan mereka dan berjuang untuk menjelaskan tentang kebatilan mereka. Bisa dipahami bentuknya? Datang kepada orang-orang tertentu dari kalangan mereka atau perkumpulan mereka dengan sengaja untuk duduk menjelaskan kepada mereka bahwa yang kalian lakukan ini adalah batil. Dengan hujah, bukan dengan marah-marah saja. Dengan hujah, dengan ilmu. Yang kalian lakukan ini menyelisih Al-Quran. Allah berfirman dalam ayatnya begini. Rasulullah santum yang kalian lakukan ini menyelisih sunnah Nabi. Nabi Muhammad berkata seperti ini. Kalian melakukan seperti ini. Nah, apa yang kalian lakukan ini juga menyelisih manhaj dan akidah para sahabat Nabi. Berkata sahabat fulan begini, sahabat ini begini, sementara kalian seperti ini. Maka saya nasihatkan kepada kalian untuk bertaubat kepada Allah, tinggalkan kebid'ahan dan tisbiah ini. Ini yang dimaksud oleh beliau. Bukan kemudian, kata beliau, bergabung, berkawan dengan mereka, masuk dalam organisasi mereka, dalam musyawarah-musyawarah mereka. Ini yang pertama. Berikutnya, kata dua, bagi orang yang memiliki ilmu dan pengetahuan. Semisal atau setidaknya contoh yang disebutkan di sini adalah Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Bahkan dua orang ini bukan sekadar orang yang berilmu, tetapi pada saat itu memiliki kedudukan dan wibawa yang sangat tinggi. Jadi jangan sampai ada seorang merasa bahwa dirinya sudah bisa mempraktekkan seperti Ibnu Abbas. Jangan ada seorang di zaman ini merasa bahwa dirinya adalah semisal dengan Ibnu Mas'ud, merasa mampu. Kalau dia mampu secara ilmu, dipersyaratkan pula oleh Syekh Rabi Hafizahullah dalam kesempatan yang berbeda. Dia adalah orang, harus seseorang yang memiliki kepribadian yang kokoh. Artinya, dia memiliki kemampuan. Tidak kemudian minder untuk menjawab, untuk berbicara, menyampaikan hujjah. Seorang yang kepribadiannya kokoh, tidak kemudian menjadi lemah karena beberapa perbuatan baik atau jasa-jasa dan budi-budi mereka. Barakallahu fikum. Ketika datang beberapa yayasan-yayasan hizbiyah kepada Syekh Mukbir rahimahullah, yayasan-yayasan hizbiyah pun misalnya Turas, datang menemui Syekh, ingin memberikan bantuan-bantuan, tawaran-tawaran untuk sebuah ma'had yang besar, yang pengeluarannya sangat besar pula. Bagaimana jika Syekh diterima, disambut sebagai tamu, tapi Syekh berbicara bahwa yang kalian lakukan, akidah dan manhaj yang kalian pegang ini adalah batil, ini adalah bid'ah, ini adalah hizbiyah. Dan Syekh seorang yang memiliki posisi yang dipegangi. Tidak sedikit dari orang di masa ini yang tidak mengerti, tidak mengetahui kadar dirinya. Ketika mendengar peristiwa Ibnu Abbas mendatangi kaum Khawarij, dia merasa bahwa dirinya seperti Ibnu Abbas, ingin berbaur malah. Bukan datang untuk menegakkan hujjah. Berbaur dengan yayasan mereka, dengan lembaga pendidikannya mereka, sebagai pengajar di sana atau sekretaris di situ. Tidak hanya sebulan, dua bulan bersama mereka, setahun, dua tahun bersama mereka. Dia salah kaprah dengan sekian sisi. Satu, menyangka dirinya seperti Ibnu Abbas, memiliki kemampuan hujjah dan ilmu yang tinggi. Yang kedua, menyangka dirinya seperti Ibnu Abbas dari sisi kedudukan dan wibawanya. Kaum Khawarij kenal siapa Ibnu Abbas. Barakallahu fikum. Dan bertambah wibawa karena Ibnu Abbas adalah utusan waliul amr. Utusan pemerintah. Untuk menegakkan hujjah atas mereka, kalau mereka tidak mau menerima dan tetap bersikeras, maka pemerintah akan mengirim pasukan untuk menggempur kaum teroris Khawarij tersebut. Ibnu Abbas tidak kemudian berhari-hari, apalagi berbulan-bulan, apalagi bertahun-tahun berkumpul dengan mereka, duduk bersama mereka, musyawarah dengan mereka, tidak. Datang untuk menegakkan hujjah. Itu bentuk berbaur yang dimaksud oleh Syekh, yang dinyatakan boleh dan bagus untuk dilakukan apabila seperti ini. Sekarang yang terjadi tidak demikian, barakallahu fikum. Dalam kesempatan lain, Syekh Shalih Al-Fauzan ditanya dengan pertanyaan yang senada dengan hal ini, namun bentuknya berbeda. Pertanyaannya adalah, maksudmu mujalasati ahli bid'ah amanan nas haitsu anni da'iyatun islamiyatun ma'ruf wa takunu hadhihi min babid da'wati ila Allah. Apa hukum bermajlis dengan ahli bid'ah di hadapan umat? Dalam rangka dakwah, mengajak mereka karena dalam rangka kepentingan dakwah, karena saya kebetulan adalah seorang dai Islam yang terkenal. Dibenarkan saya duduk dengan mereka bermajlis dengan ahli bid'ah? Karena posisi ana yang dikenal sebagai dai Islam. Bisa difahami pertanyaannya? Jawabannya, kata beliau, la tujalis ahlal bid'ah la amaman nas wala wahdak. Naam, anta wa iyyah. Ijtami ahlal bid'ah la tukhalithum wa la tujalishum wahjurhum hatta yatubu min bid'ihim. Kata beliau, jangan engkau bermajlis dengan ahli bid'ah. Baik di hadapan manusia ataupun menyendiri antara kamu dan dia berdua saja. Dengan tujuan dakwah itu tadi. Tinggalkan ahli bid'ah, jangan berbaur dengan mereka, jangan bermajlis dengan mereka, dan hajar mereka. Sampai mereka bertaubat meninggalkan bid'ah-bid'ahnya. Perhatikan, ikhwan, jawaban Syekh Shalih Fauzan dalam dua kesempatan yang berbeda ini. Ya. Yang jawaban kedua ini sebagai penegas terhadap yang sebelumnya. Bahwa yang dimaksud dengan berbaur itu bukan dalam bentuk bermajlis, tertawa dengan mereka, tersenyum-senyum. Ya, dalam sebuah acara bersama, muhadharah bersama. Ya. Seorang sunni salafi bermuhadharah dengan seorang sufi. Bermuhadharah dengan seorang bermazhab Asy'ari. Memberikan muhadharah atau daurah bersama. Dengan seorang berpaham khawarij teroris. Orang berpaham ikhwanul muslimin. Dalam sebuah panggung, tiga pembicara. Yang satu sufi, yang satu ikhwani. Yang satu mengaku sebagai seorang sunni salafi. Yang seperti ini bukan bagian daripada manhaj yang benar. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian jika telah dipahami permasalahan ini, sebelum itu, pengalaman dan praktek yang sudah sering terjadi dari pihak-pihak yang ingin mencoba berbaur, bergabung dengan ahli hizbiyah dan ahli bid'ah dengan tujuan yang tadi disebutkan, hampir-hampir tidak didapatin yang kemudian selamat dan tetap istiqomah di atas manhajnya. Mayoritasnya adalah akhirnya berpaham seperti paham mereka, atau setidaknya di antara mereka kemudian menjadi lemah sikap-sikapnya terhadap ahli bid'ah dan ahli hizbiyah. Nah, ini pengalaman dan praktek yang terjadi di berbagai tempat, sehingga seorang muslim mengambil pelajaran, tidak merasa bahwa dirinya mampu, tidak merasa bahwa dirinya adalah orang yang memiliki ilmu yang cukup untuk melayani dan meladeni mereka. Sementara kita tahu bagaimana ajar salaf di dalam mengingatkan kita untuk tidak bermajlis dengan ahli bid'ah. Diriwayatkan dari Al-Imam Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah, seorang ulama di masa tabi'in, beliau mengatakan la tujalisu ahlal bid'ah wa la tujadiluhum fa inni la amanu an yaghmisukum fi dalalatihim aw yulabbisu alaykum ba'd ma ta'rifun. Jangan kalian bermajlis dengan ahlul bid'ah, kata Al-Imam Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, seorang ulama di masa tabi'in. Saya ulangi, bukan sembarang orang, bukan sembarang manusia menasihati umat, jangan kalian bermajlis dengan ahlul bid'ah, jangan mendekati mereka, sesungguhnya aku merasa sangat khawatir kalau kalian bermajlis dengan mereka, mereka akan mencelupkan kamu, memasukkan kamu dalam kesesatan-kesesatan mereka, atau mencampur adukkan, memberikan syubhat kepada kamu yang membuat kamu ragu terhadap perkara yang sebenarnya kamu sudah mengetahuinya sebelum ini. Ikhwanifidin, barakallahu liwalakum. Asar salaf terlalu banyak untuk disebutkan. Ibnu Abbas sendiri yang melakukan tadi nasihat terhadap kaum khawarij, datang menemui khawarij, beliau sendiri mengingatkan umat, qala la tujalisu ahlal bid'ah fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Jangan kalian bermajlis dengan ahli bid'ah, karena bermajlis dengan mereka itu akan menyebabkan kalbu ini berpenyakit, penyakit penyimpangan, kecenderungan kalbu kita mengikuti syubhat dan mengikuti bid'ah. Nasihat Ibnu Abbas. Barakallahu fikum. Dan yang semisal ini juga banyak dari kalangan ulama. Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika disebutkan tentang Husain Al-Karadisi. Husain Al-Karadisi bukan sembarang orang pada waktu itu. Perlu kita mengenal siapa Husain Al-Karadisi, memiliki banyak karya. Dia sangat menguasai berbagai bidang ilmu, dalam bidang periwayatan hadis, dalam bidang usul, dalam bidang bahasa, dalam bidang fikih, dalam bidang akhlak. Jangan ditanya tentang akhlaknya, luar biasa. Dalam bidang ibadah, nampak kekhusyuan di wajahnya dan gerak langkahnya, khusyuk. Husain Al-Karadisi tidak seperti keumuman ahli bid'ah di masa kita. Nampak beberapa secara zahir sifat-sifat kebaikan itu tadi, memiliki ilmu, memiliki karya-karya. Ketika disampaikan kepada Imam Ahmad tentang akidah dia, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah, bahwa Al-Quran bukan kalam ilahi, tapi Al-Quran itu adalah makhluk, maka Al-Imam Ahmad mengatakan Al-Karadisi mubtadi'. Dalam tempat lain mengatakan la tujalis iyaka iyaka wal karadisi la tujalisu wa la tukallimu wa la tukallim man yukallimuhu arba marrat au khams marrat. Waspada kalian dari karadisi ini, yaitu yang bernama Husain Al-Karadisi. Di mata Imam Ahmad, jangan bermajlis dengannya, jangan berbicara dengannya, dan jangan kamu berbicara dengan orang yang berbicara dengannya. Coba perhatikan baik-baik. Ikhwanifiddin rahimani rahimakumullah. Demikian ulama salaf tidak memberi kesempatan kepada ahli bid'ah untuk berbicara di hadapannya, apalagi sampai berbaur, apalagi sampai satu organisasi dengannya. Sebagian orang-orang yang sudah lulus bahkan dari Madinah, sudah sempat belajar di Jami'ah Islamiyah, sempat bertemu dengan masyayikh ahli sunnah, diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar di hadapan masyayikh, pulang ke Indonesia berbaur dengan orang-orang liberal. Bahkan tidak hanya sekedar berbaur, kalau tadi yang ditanyakan kepada Syekh Khalil Fauzan, berbaur dengan mereka dalam rangka menasehati. Kalau ini berbaur, bermajlis dengan mereka dalam rangka menimba ilmu. Ya subhanallah. Perhatikan baik-baik ya ikhwan. Bagaimana banyak dari du'at di masa ini telah meninggalkan prinsip-prinsip salaf. Kemudian berikutnya Al-Syaikh Salih Al-Luhaidan salah satu ulama besar yang dikenal keilmuannya di masa ini bernama Syekh Al-Allama Salih Al-Luhaidan. Nah, jika ditanya tentang seseorang yang mengatakan, qala sa'ilun as-sa'il talibu ilmin yujalis ahla sunnah wa ahla al-bid'ah wa yaqul kafa al-ummata tafriqan wa ana ujalis al-jami'. Agak berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sekarang ini dikatakan kepada Syekh, ya Syekh, ada seorang pelajar penuntut ilmu yang dia bermajlis dengan ahli sunnah. Duduknya ya dengan ahli sunnah, menuntut ilmunya dari ahli sunnah. Namun dia juga bermajlis dengan ahli bid'ah, menghadiri majlis-majlis ahli bid'ah. Kemudian ketika dinasihati atau disebut, dia menjawab, cukup, umat ini telah terpecah belah. Saya akan bermajlis dengan semua mereka. Nampak sekali atau seakan-akan dia seorang yang bijak, seorang yang hakim. Maka Syekh Qala Luhaidan, sekali yang menjawab sekarang beliau, qala hafizahullah ta'ala, hadha mubtadi' man lam yufarrik bain al-haqq wal-batil wa yadda'i anna hadha li jam'il kalimah fa hadha huwa al-ibtida'. Barang kata beliau, orang ini yang tadi ini, talib ilmu yang seperti ini, gak mau peduli dengan siapa dia bermajlis, mau bermajlis dengan semua pihak. Ya, kadang-kadang bermajlisnya bisa dalam bentuk talabul ilmi. Kadang-kadang karena kepentingan dunia. Atau dalam rangka atau atas nama dakwah. Kata Syekh, orang yang seperti ini, yang dia mengatakan bahwa saya bermajlis dengan semua pihak, tidak membedakan, umat sudah cukup terpecah belah, sunni, mubtadi, semua teman saya. Sudah cukup. Dan yang semisal ini, Syekh menyatakan orang ini mubtadi. Hizbi. Barakallahu fikum. Seorang yang tidak mau, kata Syekh, membedakan antara hak yang dan yang batil, maka dia adalah mubtadi. Mau mencampur adukan semua. Nah, ini adalah upaya membentuk atau mengadakan sebuah bid'ah. Tidak demikian salaf, tidak demikian Rasul. Antum sudah mendengar tahzir Rasul terhadap orang-orang yang mengikuti dalil-dalil yang subhat. Nabi mengatakan, "Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha min fahdharuhum." Kalau kalian mendapati orang-orang yang selalu mengikuti dalil-dalil yang subhat, maka kata Rasulullah, "Fahdharuhum," waspadai mereka. Tahzir dari Nabi. Barakallahu fikum. Kemudian di zaman ini pula semakin banyak orang-orang yang tidak hanya berbaur dengan mereka, tetapi bahkan sampai pada tingkatan membela atau memuji ahlul batil, ahlul bid'ah. Telah ditanya Al-Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala tentang permasalahan ini. Bahkan memuji ahlul bid'ah atau memuji karya-karyanya. Syekh Abdul Aziz bin Baz ditanya, hafizahullah rahimahullah ta'ala, sebagaimana jawaban ini tertuang dalam kitab Fadhlul Islam, syarah beliau. Pertanyaannya adalah, alladhi yubni ala ahli bid'ah wa yamda'uhum hal ya'khud hukmahum. Seorang yang memuji ahli bid'ah dan menyanjungnya, apakah disamakan hukumnya dengan ahli bid'ah itu sendiri? Beliau menjawab, na'am, ma fihi syakkun. Benar. Tidak ada sedikit pun keraguan. Man azna 'alaihim wa mada'ahum huwa da'in lahum. Barang siapa yang memuji mereka atau menyanjung mereka, maka orang ini termasuk da'i yang mengajak orang untuk bersama dengan ahlul bid'ah tersebut. Yad'u lahum, dia berdakwah untuk kepentingan ahlul bid'ah. Hadza min du'atihim. Dan orang yang memuji ahlul bid'ah ini tergolong sebagai bagian dari da'i-da'i ahlul bid'ah. Memuji ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Sehingga hal ini penting untuk diperhatikan terkait dengan permasalahan ini. Sebuah riwayat peristiwa terjadi kepada beberapa seorang ulama di masa tabi'ut tabi'in. Sejarah ini yang akan kita bacakan diriwayatkan di dalam kitab Tarikh Dimasyik, kitab sejarah, kitab tarikh. Nah, seorang perawi hadis, seorang ulama hadis bernama Uqbah bin Alqamah. Uqbah bin Alqamah rahimahullah, seorang ulama yang hidup di masa tabi'ut tabi'in. Dia atau beliau adalah murid daripada Imam Al-Auza'i, Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i rahimahullah. Tinggal di negeri Syam. Dan beliau termasuk salah seorang ulama yang fiqah. Uqbah bin Alqamah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, kuntu inda Arfa'a bin Mundhir. Faqala ba'du ahli majlis. Suatu hari aku menghadiri majlis ilmu seorang ulama besar pada waktu itu bernama Arfa'ah bin Al-Munzir di majlis ilmu. Tiba-tiba salah seorang hadirin bertanya kepada al-imam Arfa'ah bin Al-Munzir rahimahullah ta'ala. Maka pertanyaan itu adalah, mata kuluna fil rajul yujalis ahla sunnah wa yukhalituhum faiza zikira ahla al-bidah kala ja'una min zikrihim la tazkuruhum. Bagaimana pendapat engkau, fatwa engkau wahai imam Arfa'ah bin Al-Munzir tentang seseorang yang dia itu bermajlis dengan ahli sunnah, berkumpul dan berbaur dengan ahli sunnah. Perhatikan, berkumpul, berkawan, berteman, bergaul dengan ahlus sunnah. Dan dia ahlus sunnah. Akidahnya ahlus sunnah. Manhajnya juga ahlus sunnah. Tetapi, kalau disebutkan di hadapan dia ahlul bid'ah, ditahzir di hadapan dia ahlul bid'ah, disebutkan kemungkaran-kemungkaran dan bid'ah-bid'ah ahlul bid'ah, dia mengatakan, sudah, enggak usah disebutkan mereka ahli bid'ah itu. Tinggalkan mereka. Jangan kamu sebutkan mereka. Enggak suka. Enggak suka untuk dibahas tentang ahli bid'ah. Nah, apa jawaban Imam Arfa'ah bin Al-Munzir? Seorang ulama, ya ikhwan, yang tentunya di zaman ini tidak ada yang semisal beliau, bahkan tidak ada yang sepersepuluh beliau dalam ketakwaannya, keimanannya, keilmuannya, ibadahnya. Jadi kalau disebut nama-nama ulama terdahulu, jangan ada yang menyamakan seperti da'i-da'i di zaman kita. Jangan sampai di benak kita, oh, Bukhari itu kayak da'i hulan. Kalau Imam Muslim itu kayak Ustaz hulan. Oh, Ustaz hulan ini kayak Al-Imam Syu'bah bin Hajjaj. Oh, kalau Ustaz hulan ini mirip kayak Al-Imam Ahmad atau Imam Syafi'i. Jangan. Itu orang-orang besar dalam berbagai bidang. Dalam bidang ilmu tidak bisa dan tidak boleh dibandingkan. Dalam bidang dakwah tidak bisa dan tidak boleh dibandingkan. Barakallahu fikum. Beberapa waktu yang lalu, ini hulunya ikhwan. Sebagian ikhwan hulu. Ketika ada salah satu ustaz yang ditahzir, dia mengatakan dalam tulisannya, engkau wahai ustaz begitu sabar kesabaranmu dan keluasan ilmumu mengingatkan kami kepada Al-Imam Ahmad yang dengan sabar menghadapi gangguan ahli bid'ah. Mengingatkan kami kepada Al-Imam Al-Bukhari. Mengingatkan kami kepada Al-Imam Al-Barbahari yang disikapi oleh orang-orang kampungnya sehingga beliau mati dalam persembunyiannya. Mengingatkan kami kepada subhanallah. Ini guru yang sangat luar biasa. Jangan disamakan. Mereka orang-orang besar. Antum sekarang di majlis ini, kalau duduk di tempat yang sekarang antum bermajlis ini di sini, misalkan datang di hadapan antum sekarang Syekh Ubay Al-Jabri datang ke pondok ini memberikan ceramah di hadapan antum, suatu yang luar biasa kan? Lalu bagaimana kalau seandainya yang bermajlis di hadapan antum ini Al-Imam Syaukani? Atau bahkan Al-Imam Syaukul Islam Ibn Taymiyyah di hadapan antum? Orang-orang besar. Apalagi yang dari generasi salaf. Sekali lagi, mereka orang-orang besar. Keilmuannya, kesabarannya, ketakwaannya, keikhlasannya, ibadahnya, zuhudnya, waraknya, tidak sama dengan orang-orang di zaman ini. Makanya itu, kalau disebutkan nama-nama besar ini, dengarkan dengan baik-baik. Nasihat mereka ini, dengarkan baik-baik dan hormati. Jangan dianalisa dengan logika kita. Ini orang-orang yang bertakwa dan menjalankan ilmunya, beramal dengan ilmunya, dengan penuh pengalaman dan tajriba. Beliau mengatakan, dalam fatwanya dan jawabannya terhadap pertanyaan ini, siapa beliau? Al-Imam Arfa'ah Ibn Mundhir Al-Alhani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, huwa minhum la yulabbis alaikum amrahu. Orang ini tadi yang tidak suka atau keberatan kalau disebutkan di hadapan dia tentang ahlul bid'ah atau ditahzir ahlul bid'ah di hadapannya, maka orang ini bagian daripada ahlul bid'ah. Jangan sampai orang ini tadi mengaburkan permasalahan terhadap kalian. Jangan sampai. Ini bagian dari mereka. Kata Al-Imam Uqbah Ibn Al-Qamah yang menceritakan peristiwa ini, fa'antartu zalika min qawli arfa. Aku mengingkari pernyataan ini. Kata Uqbah bin Al-Qamah. Tapi tidak sebatas dia mengingkari, karena ini pernyataan seorang syekh. Qala faqadimtu ala al-awza'i wa kana kashafan li hadhihi al-ashya' idza balaghathu. Maka aku datang menemui al-imam al-awza'i, imam yang juga setingkat sederajat dengan siapa? Arfa'ah ibn al-Mundhir. Maka aku dan beliau al-imam al-awza'i, gurunya dia sendiri, adalah seorang ulama yang memiliki kemampuan untuk menguak atau membongkar syubhat-syubhat yang seperti ini apabila sampai kepada beliau beritanya. Faqala, maka Imam Al-Auza'i menjawab ketika ditanya bahwa Imam Arfa'ah Ibn Mundhir dalam fatwanya mengatakan seorang yang keberatan untuk disebutkan nama ahlul bid'ah atau tahzir terhadap ahlul bid'ah di hadapannya, maka ini adalah bagian daripada ahlul bid'ah. Maka kata Imam Al-Auza'i, sadaqa Arfa'ah wal qawlu ma qala. Sungguh benar Al-Imam Arfa'ah Ibn Mundhir dalam fatwanya, dalam permasalahan ini fatwa yang benar adalah fatwa beliau. Bahwasanya apa? Seorang yang keberatan untuk disebut ahlul bid'ah di hadapannya dan ditahzir, itu bagian dari mereka. Kemudian Al-Auza'i menyatakan, haza yan'a an dzikrihim wa mata ya'jaru idza lam yushaddu bi dzikrihim. Sementara orang ini keberatan melarang orang untuk menyebutkan atau mentahdir ahlul bidah. Kalau tidak mereka itu ditahdir dan tidak disikapi dengan tegas, kapan umat Islam ini akan waspada terhadap bahaya ahlul bidah? Nah, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab Majmu'ul Fatawa jilid yang kedua, beliau berkata, يجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو زب عنهم أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عرف بمساندتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم. Perhatikan baik-baik pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika berbicara tentang sikap, bagaimana sikap terhadap ahlul bid'ah. Sekaligus beliau mengatakan dan wajib untuk memberikan hukuman kepada orang-orang yang menisbatkan dirinya sebagai bagian daripada kelompok bid'ah. Terang-terangan mengatakan demikian. Tentunya yang menghukum ini bukan rakyat, tetapi siapa? Pemerintah yang berhak untuk mengambil tindakan. Qala, dan juga wajib untuk diberi hukuman seorang yang membela ahli bidah atau memuji ahli bidah atau mengagung-agungkan kitab-kitab karya ahli bidah. Kalau disebut, Masya Allah, kalau menyebut buku-buku mereka, luar biasa. Wah, kitab Sayyid Qutb itu, di dalam Quran, ya, benar-benar bahasa yang digunakan itu adalah bahasa kelas tinggi. Dan ketika beliau berbicara tentang satu ayat, dirinci dengan rincian yang luar biasa. Nah, ini yang memuji atau mengagungkan kitab-kitab Al-Bid'ah. Orang-orang yang diketahui membantu kegiatan-kegiatan ahlul bidah, atau juga orang yang tidak suka terhadap tahdir kepada ahlul bidah, atau mencoba untuk mencarikan udur-udur untuk ahlul bidah tersebut, maka orang seperti ini, kata beliau, tajibu uqubatuhum, wajib untuk diberikan pelajaran iqam. Bal tajibu uqubatu kulli man arafa alahum walam yu'awin ala al-qiyami alaihim, juga bahkan wajib untuk dihukum orang-orang yang telah tahu kondisi ahlul bid'ah tetapi dia tidak mau membantu upaya membantah atau menjelaskan kebatilan ahlul bid'ah. Tidak mau membantu upaya untuk ahli itu. Ada daurah atau muhadarah yang akan menjelaskan tentang bahaya teroris Khawarij. Diminta untuk membantu menyebarkan pamflet-pampletnya. Enggak, saya tidak ikut campur dalam urusan ini. Jangan saya. Kalau muhadarahnya berbicara tentang misalkan ilmu tafsir gitu, nggak nyinggung-nyinggung masalah ahlul bidah, wah dia siap mengumumkan, menyebarkan SMS, email dan yang semisalnya. Tapi giliran itu adalah upaya membantah ahlul bidah, dia keberatan, tidak mau menyebarkan walaupun dia SMS dan yang semisalnya, apalagi ikut menyebarkan dengan lisannya, keberatan. Kata Syekhul Islam, orang seperti ini pun harus ditahdir, diberi peringatan keras tentangnya. Siapa yang mengatakan ini? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sekali lagi, kalau disebut nama besar ini jangan dianggap seperti kita-kita. Syekhul Islam ini orang yang mudah tersentuh kalbunya dengan ayat-ayat Al-Quran. Kalau dibacakan ayat Al-Quran, matanya mudah meneteskan air mata, merenungi, menyentuh kalbunya, merasa dirinya orang yang penuh dengan dosa, merasa lemah, merasa kurang. Beda dengan kita kan? Dibacakan ayat Al-Quran, lah bagaimana mau meneteskan air mata, lah wong gak paham. Iya kan? Tapi mereka kita ini kebanyakannya sok. Soknya gimana? Kalau disebut nama Ibnul Qayyim, kayak Ustaz Bulan. Atau pernyataan Ibnul Qayyim itu mau diabaikan oleh dia, seolah-olah itu bukan sebuah nasihat yang berharga. Barakallahu fikum. Demikian Syekhul Islam menegaskan terakhir, fa innal qiyam ala haula min a'zamil wajibat. Li'annahum afsadu al-uqul wal ajyan. Karena kata beliau, upaya untuk membantah mereka, membantah kebatilan dan kebedaan mereka itu merupakan salah satu bentuk kewajiban yang terbesar. Salah satu bentuk kewajiban yang terbesar. Karena mereka ahlul bid'ah itu merusak akal manusia, merusak akidah dan tingkat keagamaan umat ini. Demikian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ternyata sama jawabannya dengan ulama-ulama terdahulu. Sama jawabannya dengan Al-Imam Al-Auza'i. Sama pula jawabannya dengan Al-Imam Arta'a Ibn Al-Mundir. Uqbah Ibn Al-Qama rahimahumullahu jami'an. Pada kajian di pagi hari atau siang hari tadi sempat kita membaca fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz tentang seseorang yang menisbatkan dirinya, mengaku dirinya sebagai anggota dari sebuah kelompok menyimpang. Maka dia, si anggota ini pun dinisbatkan sebagai bagian dari kelompok menyimpang tersebut. Nah, Syekh Rabi bin Haji al-Madkhali pernah ditanya tentang permasalahan semisal ini. Namun beliau lebih rinci dalam jawabannya. Beliau mengatakan, dan ini penting bagi kita semuanya. Redaksi pertanyaannya adalah, hal yulhaq azba'ul mubtadi' bil mubtadi'. Apakah dihukumin sama pengikut ahlul bid'ah dengan si ahlul bid'ah itu sendiri? Beliau menjawab, na'am yulhaquna bihi idza nasaruhu wa ayyaduhu wa dafa'u anhu hum junduhu wa huwa wahidun minhum. Benar kata beliau, seorang atau pengikut ahlul bid'ah hukumnya sama dengan ahlul bid'ah tersebut. Sama hukumnya. Yani dikatakan sebagai mubtadi dan ditahzir darinya. Nah, jika mereka membantu ahlul bid'ah tersebut, menolong upaya-upayanya, membelanya, maka dia bagian dari bala tentaranya. Dia bagian dari salah satu bagian dari mereka. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan atau menyebutkan tentang Fir'aun dan pengikutnya. Coba perhatikan baik-baik, ayat ini menjelaskan tentang Fir'aun dan pengikutnya dan nasib mereka di hari kiamat nanti. Walaupun ayat ini berbicara tentang kufar, tetapi tetap berlaku secara hukum kepada yang lainnya juga. Karena salah satu kaidah dalam ilmu tafsir, adalah al-ibra bi'umumil lafzi la bikhususis sabab. Pelajaran yang bisa diambil dalam dari sebuah ayat itu berdasarkan keumuman dan zahir lafaznya, bukan sifat khusus ayat tersebut terkait dengan apa pada waktu itu, tetapi berlaku terus hukumnya kepada mengenai semua pihak yang memiliki sifat-sifat dan ciri-ciri yang sama. Oleh karena itu kita mendengar bahwa di antara sebab turunnya laknat Allah kepada suatu kaum adalah apabila mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Sering kita mendengar nasihat ulama bahwa di antara sebab turunnya laknat Allah kepada suatu kaum, murka Allah kepada suatu kaum, apabila kaum tersebut tidak lagi melakukan nahi munkar terhadap kemungkaran yang terjadi di negerinya, di kampungnya, dan seterusnya. Berdalil dengan firman Allah tentang Bani Israel, tentang orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Lu'inal ladina kafaru min ahlil kitab ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Labisa ma kanu yaf'aluh. Sungguh telah dilaknat orang-orang kafir, perhatikan, orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, melalui lisan Dawud dan Nabi Isa, melalui wahyu yang telah diwahyukan kepada Nabi Allah Dawud dan Nabi Allah Isa alaihi wassalam. Hal itu diakibatkan sikap mereka yang telah melampaui batas. Kanu la yatanahawna 'an munkarin, dan mereka dahulu tidak berusaha saling mencegah kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Ayat ini tentang orang-orang kafir dari ahlul kitab. Tetapi ulama, para ahli tafsir, para fuqaha mengambil istinbat hukum, kesimpulan hukum darinya, bahwa semua pihak, semua kaum, termasuk kita muslimin yang tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar, membiarkan kemungkaran-kemungkaran terjadi, berbagai penyimpangan, berbagai kesesatan, kebid'ahan tidak diingkari, maka kita ini terkenai pula ancaman yang tercantum dalam ayat tersebut. Ayat ini yang akan disebutkan oleh Syekh Rabi Habibullah juga demikian. Ayat tersebut adalah di dalam surat Al-Ahzab ayat 66 hingga 68. Allah mengatakan yauma tuqallabu wujuhahum finnar yaqulu yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Ketika mereka, yakni kaum Fir'aun dan pengikutnya, Allah lemparkan mereka tersungkur di dalam jurang neraka. Mereka itu, Fir'aun dan yang bersamanya, pengikutnya, berkata, mereka setelah dilempar ke dalam api neraka oleh Allah, para pengikut Fir'aun itu mengatakan, menyesali apa yang terjadi ketika di dunia, seandainya kita dahulu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. وقالوا ربنا إنا أطعنا ساجتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami ketika di dunia dahulu mengikuti para pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami. Kemudian mereka, para pemimpin kami, tokoh-tokoh kami itu menyesatkan kami, membuat kami tersesat. Rabbana atihim dhi'faini minal azab wal'anhum la'nan kathira. Ya Allah, timpakan kepada para tokoh-tokoh kami tadi yang menyesatkan kami azab dua kali lipat. Dan laknatlah mereka para tokoh-tokoh kami, pemimpin-pemimpin kami dahulu itu ya Allah, dengan laknat yang besar. Tapi ini semua ketika mereka sudah berada di dalam neraka. Pimpinannya, para tokohnya, dan pengikut-pengikutnya ketika di dunia tidak mau mengikuti nasihat, tidak mau meninggalkan kebatilan tokoh-tokohnya, berasabiyah, bertaklid dengan tokoh-tokohnya, maka hukumnya sama, mereka semua di dalam an-nar. Dari sini Syekh menegaskan bahwa para pengikut ahli bid'ah yang membantu mereka dan merasa senang bersamanya, membelanya, hukumnya adalah sama. Kata beliau hafizahullah ta'ala, qala fal adba'uhum du'afa alladhina yakda'uhum ahlul batil wa yakudunahum ila mukhalafatil haq wa muharabati ahlihi haula lahum hukmu sadatihim. Kata beliau, ad-du'afa dalam ayat ini, orang-orang lemah dalam ayat ini yang disebutkan dalam ayat ini yang diazab oleh Allah di dalam an-nar bersama para tokoh dan pemimpinnya, mereka adalah orang-orang yang telah ditipu oleh para pemimpinnya dari kalangan ahlul batil, dan para pemimpin mereka itu menggiring pengikutnya itu tadi untuk menyelisihi al-haq dan memerangi ahlul haq. Maka para pengikut tersebut hukumnya sama, statusnya sama dengan para tokohnya. Nah, ini nasihat dari beliau hafizahullah ta'ala. Baik, kajian di sore hari ini kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali selesai sholat isya biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.